Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi yuhibbu minal ibadi al-mutatahhirin wat-tawwabin. Wassalatullahi wassalamu ala At-tahir al-mutahhar Habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alil athari wa ashabil akhyar. Allahumma ya Rabbana akrimna bil ilmi an-nafi wa akrimna bir rahmati min indik. Tahhir ya Rabbana qulubana minan nifaqi wa hassin furujana minal fawahis. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya ghafirad dhunub ighfiri dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijil kurub. Ya satiral uyub bisturil uyub ya allamal uyub ibargatil habibil mahbub. Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qablal maut wal shahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Habib ilana ya rabbana habibak sayyidina Muhammad wa habib ilana ma ahabba habibuka sayyidina Muhammad sayyiduna Muhammad amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah nikmat besar dari Allah yang kita rasakan pada saat ini adalah kemudahan kita untuk bisa istiqomah terus-menerus menuntut ilmu. Kalau seandainya, dan semoga menjadi harapan yang terkabul, suatu ketika setelah panjang umur Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan semacam ini, sungguh adalah sebaik-baik keadaan. Kita ingin dicabut nyawa kita oleh Allah dalam keadaan sujud di dalam sholat, atau di saat kita menuntut ilmu, di saat kita mengajar atau belajar. Semoga panjang umur semuanya. Setelah panjang umur dibeli oleh Allah husnul khatimah, dan tandanya husnul khatimah didahului dengan istiqomah. Tidak ada husnul khatimah bagi yang tidak istiqomah. Maka ini tanda insyaAllah semuanya husnul khatimah. Yang sudah biasa melazimi, tolong ditekuni. Yang baru hari ini mendatangi majlis ini, berjanjilah untuk bisa istiqamah. Masih ingat bahwa saya enggak penting, enggak faham bu. Yang penting datang dulu, Allah akan ngampuni, Allah ngasih berkah. Masalah faham urusan nanti. Makanya anak kecil ini, ibu-ibu yang bawa anak-anak, enggak apa-apa. Bawa anak-anak kecil, biarpun dia tidak faham, tapi rohnya faham. Ibu-ibu yang sudah pikun enggak ada masalah, datang. Karena kita menghadang nafahat pemberian dari Allah yang sifatnya rohaniah. Kita menghadang doanya malaikat. Malaikat itu mendoakan kepada semua yang hadir dengan pengampunan dan rahmat. Amin. Tidur pun dapat rahmat dan pengampunan. Amin. Apalagi jika kita serius khusyuk. Kemudian akan kita lanjutkan pengajian yang lalu. Sebelum kita membaca kitab Adab Sulukil Murid, kemarin kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, mukaddimahnya fikih. Kita berbicara tentang hal yang membatalkan wudhu sekaligus masalah wudhu. Sekarang kita berbicara tentang mandi besar. Jangan sampai kita salah, sebab sholat kita tidak akan sah jika kita sudah sah di dalam mandi besar. Sholat kita tidak akan diterima kecuali kita juga sah di dalam mandi dan wudhu. Maka kita akan berbicara tentang mandi besar. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar itu harus kita ketahui. Yang pertama adalah, mohon maaf, ini majelis mulia, agar dimuliakan, agar diagungkan majelis ini, dijaga wibawanya majelis. Memang yang akan kita bahas adalah sesuatu yang, mohon maaf, sangat pribadi. Artinya sesuatu yang bahasa, mungkin kalau tidak dibawa dengan bahasa wibawa jadi jorok. Tapi ingat, Majelis ini kita itu mengundang rahmat, kita mengundang berkah. Kalau sudah dicampuri dengan sesuatu yang jorok, berkah dicabut oleh Allah, rahmat dicabut, ilmu enggak manfaat, rugi bertahun-tahun belajar, enggak nyangkut di hati, enggak nyangkut di pikiran. Makanya menjaga wibawanya majelis itu penting. Dan sebanyak mana ilmu yang kita dapat, yaitu sebanyak kita mengagungkan majelis. Sampai Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, aku itu tidak berani membuka kertas di saat Imam Malik mengajarku. Sebab apa? Rupanya santrinya Imam Malik itu kalau sudah Imam Malik ngajar tidak ada yang bersuara, sehingga kalau ada kertas digerakkan itu kedengaran oleh yang lainnya. Maknanya apa? Begitu mereka mengagungkan majelis sehingga ilmu itu didapat. Termasuk mengagungkan majelis jangan dipakai bahan guyonan dan ngomong jorok. Nah, karena kita akan berbicara tentang urusan-urusan sangat pribadi. Yang mewajibkan mandi yang pertama, mohon maaf. Yang pertama adalah bersenggama. Biarpun tanpa keluar air mani. Makanya ini yang kita bahas ini harus dijaga wibawa majelis. Kita tidak ingin pulang ilmu kita tidak manfaat. Bersenggama ini maknanya, mohon maaf, adalah seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan seorang istri dengan batasannya, mohon maaf, batasannya ini majelis mulia yang harus dijaga. Asalkan kepala kemaluan seorang laki-laki sudah tenggelam di kemaluan seorang wanita, itu sudah wajib mandi. Mohon maaf, paham ya? Jadi cukup kepala kemaluan, bukan kemaluan semuanya. Cukup bagian kepala kemaluan seorang laki-laki yang sudah tenggelam, dikira-kirakan sudah tenggelam di kemaluan seorang wanita, maka itu sudah wajib mandi, biarpun tanpa keluar air mani. Termasuk, tapi tidak pernah dibahas oleh para ulama, sebab apa? Ulama itu hanya membahas orang-orang baik di situ. Yang jelek tidak dibahas, mohon maaf. Misalnya, dengan zina, sama. Nah, zina, sama, wajib mandi. Cuma tidak dibahas sebab para santri tidak akan ada urusannya dengan zina insyaallah. Termasuk mohon maaf, lubang dubur istrinya adalah tetap mewajibkan mandi dan haram dosa gede. Termasuk lubang duburnya orang lain, mohon maaf. Termasuk mohon maaf, binatang. Seorang laki-laki menggauli, mohon maaf ini contoh saja, jangan sampai dijadikan apa namanya, jadi bahan ketawaan, kita tidak ingin. Menggauli kambing atau kerbau. Asalkan memasukkan sudah wajib mandi. Ini yang ada di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, berbeda dengan madhab lain yang ada perbedaan dalam hal ini. Jadi intinya memasukkan, termasuk seorang wanita. Asalkan kemaluannya ini sudah kemasukan. Kemaluan sebatas sekadar, mohon maaf, kepala kemaluan laki-laki, mohon maaf, mungkin ada orang seorang laki-laki kemaluannya tidak ada, kemudian dimasukkan ke kemaluan seorang perempuan, sekedar sepanjang umumnya kemaluan laki-laki. Kalau sudah masuk sebegitu, maka sudah wajib mandi. Termasuk mohon maaf dengan zina, na'udzubillah, bukan di sini pembicaraannya. Termasuk misalnya seorang wanita digauli oleh binatang, wajib mandi. Maka ada di dalam fikih itu memahami asbah wa nadhair. Kemiripan-kemiripan hukum harus didekatkan. Kalau kita seorang manusia memegang kemaluan manusia, batal wudu atau tidak batal wudu? Batal wudu di telapak, ya. Telapak tangan dan perut telapak jemari. Jadi kalau menyentuh kemaluan manusia adami baru batal wudu. Lah tapi kalau menyentuh kemaluan binatang tidak batal wudu. Dibedakan, sekarang orang yang sering ketukar. Di saat berbicara bersenggama dengan binatang wajib mandi. Kebayang menyentuh kemaluan binatang seolah-olah jadi wajib batal wudu, padahal tidak batal wudu. Paham enggak? Ini harus didekatkan. Jadi bagi kemaluan binatang kalau orang bersenggama dengan binatang wajib mandi. Paham ya? Jelas. Jadi bersenggama biarpun tanpa keluar air mani. Nah, ini ada sebagian orang tidak mengerti, karena dia tidak keluar mani maka tidak mandi. Ini salah. Biarpun tidak keluar mani wajib mandi. Yang kedua, keluar mani biarpun tanpa bersenggama. keluar mani biarpun tanpa bersenggama, misalnya mimpi, mimpi basah, keluar mani. Mungkin mencumbu istrinya, memeluk istrinya, keluar mani, wajib mandi biarpun tanpa bersenggama. Hanya yang perlu dijelaskan, keluar mani itu seperti apa. Bagi kaum laki-laki sangat jelas, bagi wanita mungkin ada sebuah penyakit yang ada pada wanita yang namanya keputihan. Jadi keputihan bukan mani, cuman namanya orang tidak mengerti, kadang salah paham. Yang namanya mani, dia harus tahu apa itu mani. Mani itu dengan ciri satu, kalau salah satu ciri sudah ada maka itu air mani. Seorang laki-laki menemukan di dalam celananya itu adalah basah, dilihat basahnya itu ada bau apa. Jadi cirinya yang pertama, ya mohon maaf, yang pertama adalah bau mani itu khas. Seperti apa? Tentunya kita tidak harus mencium mani, tapi para ahli fikih menjelaskan ada kemiripan air mani itu baunya seperti kalau ada tembaga-tembaga bekas adonan kanji. Kanji itu apa? Tepung kanji itu biasanya bekas adonannya kalau disiram air panas itu ada bau anyir-anyirnya yang naik, yaitu mirip mani kayak begitu. Atau di rumah ibu-ibu, bapak-bapak, ada bunga matahari, tolong putik bunganya itu, dipencet, dihancurin itu, di situ ada bau amis. Atau mohon maaf, kalau ada telur putih, air putih-putih telur, telur ayam, telur apa, putihnya telur itu diambil sedikit di tangan, kasih basah-basah, digosok-gosok begitu, baunya amis. Lah air mani itu kan sebetulnya itu telur yang bakal ditanamkan di rahim pembuahan seorang wanita, ada namanya telur, nah ini dibuahi. Ini seperti itu, jadi itu baunya bau anyir. Baik, yang pertama adalah masalah bau. Tidak seperti itu, karena sebagian orang yang maninya mungkin tidak berbau. Ada ciri lain lagi adalah waktu keluar itu ada rasa lezat yang lain daripada yang lain. Dan ini pun wahai para ustadz, jangan diterangkan, karena kalaupun Anda terangkan orang tidak akan faham, kecuali orang yang punya pengalaman sama, kecuali orang yang sudah pernah keluar mani. Jadi katakan sudah ada kelezatan, kayak apa tidak bisa diceritakan. Yang jelas bukan seperti orang nahan kencing. Mungkin suatu ketika kita di perjalanan naik bis, ya kita nahan kencing, perjalanannya jauh, tak tahunya masya Allah akhirnya kita ke kamar kecil, nikmatnya luar biasa. Tapi yang namanya keluar mani tidak seperti itu, beda. Kayak apa? Sudah jangan banyak cerita, semua orang tahu masalah ini. Bagi yang sudah keluar mani, yang belum keluar mani biarpun diceritakan tetap tidak tahu. Makanya dihimbau ustadz tidak boleh gar-gar-gar-gar nyeritakan, rasanya begini, kadang-kadang diperagakan, na'udzubillah, diperagakan cara menikmatinya itu adalah itu aib, hina. Masa orang memang dia pernah keluar air mani kemudian diragakan waktu keluar air mani di depan satria, rasanya begini, dungu. Jadi yang namanya rasanya keluar mani, lezatnya keluar mani adalah sudah jangan dibahas. Sebab itu namanya rasa dzuk, rasa itu tidak bisa diceritakan kecuali kepada orang yang pernah merasakan sama. Contoh madu. Bapak-bapak, ibu-ibu cerita tentang manisnya madu kepada orang yang belum pernah makan madu, minum madu. Diceritai ibu bapak bingung nerangkan, "Pak, madu itu manis." Dia bakal tanya, "Kayak apa? Kayak gula ya?" "Oh, bukan." "Kayak permen ya?" "Bukan." "Kayak teh botol ya?" "Enggak." "Terus kayak buah manggis ya?" "Enggak." "Pusing ya?" "Hah. Kayak madu gimana sih, kayak apa?" "Permen." "Enggak." Susah kan? Kayaknya berkenaan dengan rasa. Coba ambil satu sendok madu, masukkan ke mulutnya. Madu itu rasanya kayak gitu manisnya. Oh iya, selesai. Makanya ini urusan ini ada adabnya. Jangan dipanjang lebarkan, keluar mani ada lagi nih, sudah. Ada kelezatan waktu keluar. Yang ketiga adalah ada hentakan di saat keluar. Mohon maaf, muncrat. Dan tidak bisa semua orang melihatnya ini. Muncrat. Bagi kaum laki-laki lebih tampak. Jadi kalau air kencing itu mengucur, kalau air mani ada hentakan. Dan seperti apa? Sudah jangan banyak dibicarakan hal-hal semacam ini, semuanya bakal tahu kalau memang orang itu sudah punya, sudah pada waktunya. Nah, kalau ada orang menemukan bebasahan di celananya, maka apakah itu air mani? dilihat. Ingat tidak waktu rasanya? Aduh, saya enggak ingat rasanya sama sekali. Baru setelah itu pindah baunya. Kalau dicium baunya ada anyir-anyir, oh air mah mani. Berarti dia sudah wajib mandi. Kalau rasanya tidak ingat, rasanya tidak ingat, kemudian keluarnya tidak melihat, sehingga tidak melihat muncratnya. Kemudian setelah dicium tidak ada baunya, maka itu bukan air mani. Ya mungkin air kencing, itulah ya. Jadi harus ada salah satu dari tiga tanda itu. Jadi tidak, bukan masalah warna, bukan semua cairan putih yang keluar dari kemaluan itu air mani. Termasuk, mohon maaf, keputihan bagi seorang wanita itu bukan air mani. Sebab ini pernah kejadian seorang wanita yang baru belajar, dipikir karena mohon maaf ada sebagian wanita yang mohon maaf barangkali karena kewaroannya, kekhusuannya, sehingga dia tidak mengerti apa itu keluar mani. Karena dia tidak pernah berpikiran macam-macam, seorang wanita terdidik dalam pendidikan yang mulia, dikeluarkan yang mulia, tertanam rasa malu yang tinggi, sehingga ada seorang wanita itu sampai tidak pernah berpikir keluar mani, sehingga dia tidak pernah tahu keluar mani ada. Sehingga setelah belajar ilmu kayak Imam Nawawi dulu tuh gak ngerti apa itu keluar mani, sehingga di saat perutnya keluar mani karena Imam Nawawi tidak pernah tahu rasanya keluar mani waktu itu sebelum akhirnya, karena ada orang dulu tuh alim sebelum waktunya itu. Jadi masih kecil-kecil alim, belum balik sudah alim. Ya. Imam Syafi'i itu ngajar di Masjidil Haram bulan Ramadan sambil makan kurma, hebat ya. Siang hari. Ya. Ngajar sambil makan kurma, hebat benar. Karena apa? Masih kecil belum balik dia, sambil ngajar. Jadi orang dulu-dulu alimnya belum waktunya, ini sudah tua kita ini belum alim-alim ya. Jadi kayak Imam Nawawi itu pernah setelah membaca bab keluar air mani, beliau akhirnya sering mandi. Karena apa? Tidak ngerti keluar mani itu kayak apa. Hanya dia ada keluar dalam perutnya itu ada apa-apa, itu dianggap mani sudah. Nah, termasuk ada seorang wanita tidak pernah merasakan keluar mani, akhirnya dia menemukan dalam dirinya keputihan. Sehingga setiap mau sholat dia mandi besar. Setiap mau sholat dia mandi besar, dipikir keputihan itu adalah air mani. Itu bukan air mani ibu, sebab asalkan ibu tidak merasakan kelezatan waktu keluar, klimaks bahasanya, tidak ada kelezatan waktu keluar, tidak muncrat, wanita tentu tidak terlihat. Kemudian baunya itu bukan bau seperti amisnya putih telur, nah itu maka itu bukanlah air mani. Kalau bukan air mani, ibu tidak usah mandi besar, cukup dicucikan saja, disucikan saja. Kemudian setelah itu apa, sholat. Dan adapun keputihan itu najis atau tidak najis, sudah kami bahas ya. Masih ingat atau tidak bu, keputihan itu najis atau tidak najis? Nah ini pernah dibahas, atau mau diulang lagi sedikit saja biar sempurna. Keputihan itu hukumnya seperti apa? Keputihan itu berasal dari cairan yang ada di kemaluan seorang wanita. Jadi digambarkan, mohon maaf di majelis mulia, kemaluan wanita dibagi tiga, bagian yang depan, tengah, belakang. Bagian yang depan itu adalah di bibir kemaluan yang mohon maaf yang terbuka di saat jongkok. Jadi bagian yang depan saja. Jadi itu pasti ada bebasahannya, seperti mata itu ada bebasahannya. Jadi bebasahan yang ada di seputar kemaluan paling depan itu, maka itu basahannya mutlak tidak najis. Artinya suci. Kalau seorang ibu menemukan celana dalamnya basah, kalau yakin dari bagian depan, karena bagian dekeman kemaluan itu dalam posisi yang berbuka, itu kemaluan terbuka, jadi seperti bebasahannya, mata itu kan ada basahnya. Itu basah, itu mutlak suci. Kemudian masuk ke dalam lagi, wilayah sepanjang yang bisa dijangkau oleh kemaluan suami. Artinya apa? Seandainya digauli suami, itu wilayah yang dijangkau oleh kemaluan suami, itu juga ada mata airnya itu. Jadi kalau seorang perempuan memasukkan jarinya dengan katun apa sapu tangan ke dalam, sepanjang yang bisa dijangkau kemaluan sang suami, maka wilayah itu juga ada airnya. Dan wilayah ini ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan suci. Maka ini yang kami hadirkan yang gampang saja, itu anggap saja suci, selesai. Selebihnya yang di belakang itu mutlak najis. Kemudian kita juga bertanya kepada dokter dan sebagainya, dokter pun ternyata berbeda pendapat. Dokter, keputihan itu datangnya dari mana? Munculnya keputihan itu, keluar keputihan itu dari mana? Mereka mengatakan ada keputihan yang karena sakitnya orang, ada orang karena sakit fisiknya tidak sehat, itu akan timbul keputihan. Itu pasti dari dalam. Maka kalau keluarnya keputihan dari dalam, berarti dari belakang, berarti mutlak najis. Tapi sebagian para dokter mengatakan keputihan itu karena kotornya mulut rahim, mulut kemaluan itu kotor, maka ada bakteri yang ada di sekitar itu sehingga itu akan muncul basahan dan kadang baunya tidak nyaman. Dan ini di wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan tadi. Jadi itu karena ada kekotoran sehingga sering basah. Maka kalau basah itu dari sini, maka hukumnya tadi apa? Suci. Nah, ini kebanyakan keputihan di sini dan biasanya karena wanita yang jorok atau wanita yang suka kena was-was. Wanita jorok ya mungkin dia tidak pernah peduli dengan kebersihannya atau was-was. Sehingga sering, mohon maaf, kalau seorang wanita hendak membersihkan farjinya, itu hendaknya cukuplah yakin dengan apa yang sudah Allah buat, bahwasanya cukup di bagian yang terbuka di saat jongkok, cukup dibersihkan dengan perut jemari sudah bersih, tidak usah sampai ke bagian dalam, sudah dikasih pembatas oleh Allah itu. Tapi yang namanya santri ngantuan biasanya kena was-was, sehingga dalam beristinja pun harus sampai dimasukkan jarinya ke bagian dalam, kadang-kadang pakai sabun lagi karena was-was, pakai sabun dimasukkan ke dalam, jarinya masuk ke dalam, bekas sabunnya nempel di dalam, gak bisa dijangkau lagi. Setelah gak bisa dijangkau, maka setelah itu apa? Ada bakteri, bakteri yang itu menjadikan apa? Menjadikan suka keputihan. Nah, ini ada permasalahan-permasalahan kayak semacam ini harus dijaga. Seorang wanita harus bersih, senantiasa bersih, termasuk makanan itu, banyak makanan yang ada micinnya, macam yang macam-macam itu tidak sehat, Bu. Itu juga menjadikan suka kena namanya keputihan. Intinya keputihan bukan air mani. Selesai ya? Lah, tapi kalau keputihan keluar pasti batal wudu, sebab yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, maka keputihan batal wudhu, cuman keputihan itu tidak najis, umumnya seperti itu. Selesai ya. Jadi kalau ibu ada keputihan enggak usah khawatir, enggak usah kena was-was. Bisa enggak sholat itu ibu-ibu gara-gara keputihan? Bingung dok, dikit-dikit keputihan, dikit-dikit. Enggak ada. Keputihan adalah tidak najis. Selesai. Kemudian yang mewajibkan mandi yang ketiga adalah melahirkan bayi atau bakal bayi. Jadi melahirkan bayi atau bakal bayi, keguguran sama wajib mandi. Jadi kalau ada orang melahirkan maka dia wajib mandi. Selesai. Jadi kalau melahirkan wajib mandi. Dan yang keempat, nifas atau haid. Habis haid wajib mandi. Yang kelima, nifas. Habis nifas juga wajib mandi. Selesai. Jadi selanjutnya, nah, ini pembahasan nifas dan haid ini harus khusus. Nanti harus membawa kertas semuanya, kita punya diklat latihan untuk memahami haid praktis ya. Cukup butuh waktu 30 menit kali 2. Nanti ada pemahaman tentang haid itu sangat gampang dan mudah. Itu sudah kami coba berkali-kali. Untuk bagaimana cara mudah memahami haid, cukup dengan rumusnya yang pernah kami sebut juga di sini dengan 5 rumus itu. Harus tahu, kalau 5 rumus itu tidak akan faham haid selamanya. Nah, keluar mani bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang kedua, keluar mani biarpun tanpa bersenggama. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan. Yang keempat adalah haid. Yang kelima adalah nifas. Jadi kapan seorang ibu itu melahirkan, maka dia sudah wajib mandi. Biasanya ditambah oleh para ulama yang keenam. Orang mati wajib mandi atau wajib dimandikan? Makanya saya tidak pernah saya sebutkan sebab orang mati tidak wajib mandi. Sebabnya, tapi wajib di. Makanya tidak pernah kita sebut. Tapi ulama menyebut yang keenam adalah mati. Jadi orang mati itu bukan wajib mandi, tapi wajib dimandikan, maka tidak pernah kami sebut itu. Sebab wajib bagi yang hidup untuk memandikannya, namanya fardu kifayah. Baik. Nah, setelah kita tahu itu yang mewajibkan mandi, ibu tidak sah sholat, tidak boleh puasa. Ya. Ada, tidak semuanya begini. Tidak sah sholat kecuali sudah mandi, karena ini babnya syarat surutu sholat, kan kita berbicara tentang syarat sahnya sholat. Jadi kalau ibu belum bersuci dari hadas besar ini, maka para bapak dan ibu tidak sah sholatnya, wajib mandi besar. Cuman kadang-kadang ilmunya ini yang tidak ada. Dan mandi besar itu gampang, ibu, bapak, mandi besar itu kita masih ingat air yang asli itu, air yang belum bercampur dengan kopi, belum bercampur dengan teh, masalah warna nggak penting, pokoknya air yang dari mata air atau turun dari langit, pokoknya air asli. Terserah namanya air apa, ini bisa juga buat mandi. Asalkan air asli yang belum bercampur dengan apapun, itu boleh digunakan untuk mandi besar. Cara mandi besar sangat sederhana, ibu. Ibu niat, niatnya para bapak niat, aku niat mandi besar karena Allah, boleh dibaca, boleh pun tidak. Aku mandi besar karena Allah, langsung diguyurkan pure. Yang penting air itu rata ke sekujur tubuh, maka saat itu sudah sah. Biarpun enggak pakai sampo, enggak pakai sabun, cuman biasanya gatel. Tapi yang penting sahnya dulu, ya. Kita hanya berbicara tentang keabsahan. Adapun kesempurnaan itu adalah pakai sabun, pakai sampo agar bersih, wangi dan sebagainya. Jadi seandainya kita guyur saja biur, itu sudah selesai mandi besarnya. Syaratnya itu saja, niat sama mengguyur air ke sekujur tubuh. Yang wajib diguyur pokoknya semua anggota tubuh yang masih nempel dengan kita, itu wajib dibasuh semuanya. Kalau ada orang punya rambut 6 meter harus dibasuh semua. Kalau ada satu rambut ketinggalan tidak sah, wajib dibasuh. Syaratnya asalkan masih nempel itu wajib dibasuh. Kalau sudah tidak nempel tidak wajib dibasuh. Ini kami sering ingatkan ya. Yang nempel pokoknya sesuatu yang masih nempel, karena tujuannya adalah untuk dibawa sholat. Dan kalau seandainya ada orang punya hadas banyak, mandinya cukup sekali. Hadasnya banyak, mandi cukup sekali. Misalnya, mohon maaf, ini contoh. Seorang wanita hamil tua digauli oleh suami. Karena digauli oleh suami wajib karena bersenggama. Sudah begitu sang wanita juga keluar mani. Belum sempat mandi besar, ibu, dia sudah melahirkan. Habis melahirkan dia kena nifas. Habis nifas tak taunya hanya berhenti sebentar di hari setelah 60, tak taunya masuk haid. Keluar mani, bersenggama, melahirkan, haid, nifas. Mati tok ndak pokoknya. Lah, setelah itu bagaimana? Mandinya cukup sekali. Aku niat mandi besar. Enggak usah 5 kali mandi. Baik. Ada kesalahpahaman. Ini biasanya kita sering menyampaikan fikih salah paham. Kalau orang habis melahirkan itu wajib mandi. Asalkan tidak ketumpangan sama nifas. Kalau ada orang lagi dalam keadaan haid, ingat bu, kalau dalam keadaan haid darah dalam keadaan mengalir, maka mandi besar itu hukumnya haram. Awas, hati-hati. Kalau ibu masih dalam keadaan haid, mandi besar hukumnya haram. Sebab mandi besar itu ibadah. Kalau dalam keadaan haid itu mandi besar itu ibadah. Lah dia tahu dirinya keluar darah haid kok mandi besar, maka dia main-main ibadah, hukumnya adalah haram, ya bu. Jadi kalau orang dalam keadaan haid mandi besar hukumnya haram. Sama seorang yang habis melahirkan, ini sering salah paham banyak, ini santri salah paham di sini. Kalau habis melahirkan itu memang wajib mandi besar, tapi kalau sudah ketumpangan nifas maka mandi besar haram di situ. Karena apa? Orang dalam keadaan nifas tidak boleh mandi besar. Sebab kalau dalam keadaan nifas darah masih mengalir, kok mandi besar hukumnya haram, karena dia main-main ibadah. Jadi kapan seorang yang habis melahirkan wajib mandi besar? Di saat tidak ada nifas. Ini sering orang salah paham ini. Sampai ada seorang ustadz datang ke pondok, rupanya sedikit mentak-mentak itu sebelum kita ada pondok nih. Katanya di Fathul Mu'in, setiap melahirkan harus mandi besar. Rupanya satu kampung itu memang dianjurkan, habis melahirkan langsung suruh mandi besar. Haram hukumnya mandi besar kalau dalam keadaan nifas. Ingat bu, jadi kalau orang haid dan nifas, boleh tidak bu keramas? Nah ini, kadang mandi besar dengan keramas disamakan, beda bu. Kalau mau keramas mah boleh, biar wangi. Masa ibu lagi head suaminya pada pusing kemana-mana bawa jeruk nih. Nah, mandi keramas gak apa-apa bu, pakai sampo. Yang gak boleh mandi besar itu niat. Tolong dibedakan nih ya. Jadi kalau ibu tetap keramas dalam keadaan head, keramas yang cantik. Dalam keadaan nifas, keramas. Jangan sampai orang nyium bayinya pusing. Nah, jadi tetap ibu bersih ya. Cuman kadang-kadang kita ngomong keramas, kita ngomong mandi besar disamakan dengan keramas. Sebab keramas belum tentu mandi besar. Keramas itu membersihkan sekujur tubuh dengan sampo dan sebagainya. Paham ya? Jadi kalau habis melahirkan, bolehlah keramas. Bahkan kalau bahasa Jawa, wuwung. Orang sekarang tuh malas-malas bu. Kita punya nenek itu sampai tua, umur 90 masih bisa baca bu. Karena orang dulu tuh kalau melahirkan itu telaten. Jadi kalau habis melahirkan itu pagi-pagi sebelum subuh itu sudah gebyur air itu dengan melek begitu ya, bahasanya wuwung itu. Jadi memang sehat matanya, sehat ini sehat. Orang sekarang males ya. Males. Makanya umur 30 tahun, 35 sudah pakai kacamata. Dikit-dikit pusing. Memang kurang menjaga kesehatan orang zaman sekarang. Dulu pakai bengkung apa namanya di perut itu? Hah? Itu sampai sakit itu, kakinya pun tidak boleh dibengkokkan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi sehat orangnya. Tapi sekarang sudah makan semuanya dimakan. Wah, dikit-dikit kena penyakit ya. Dan juga otomatis fungsi kewanitaannya juga berkurang nanti di situ. Karena memang tidak sehat wanita zaman sekarang. Wanita dulu masya Allah, orang dulu punya anak 15 tenang bu. Sekarang punya anak 3 saja pusing, bingung lahirkan. Selesai ya? Jadi cara mandi besar semacam itu. Jadi kalau dalam keadaan nifas haram kita mandi besar. Dalam keadaan haid kita juga haram mandi besar. Selesai urusan mandi besar. Insya Allah nanti tinggal kita tanya jawab. Semoga kita diberi pemahaman yang benar. Itu sepintas tentang fikih mandi besar. Intinya itu, gak usah pelik-pelik. Gak usah pakai kitab besar-besar. Tapi tolong difahami dan diamalkan. Kita selanjutkan kepada pembacaan kitab Adab Sulukul Murid. Kita sudah sampai, kita baca sepintas saja 10 menit beres insyaallah, sehingga tanya jawabnya bisa setengah jam penuh nanti. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Kita sampai kepada masalah ba'ith. Yang pertama kali datang ke sini, yang pertama kali hadir datang ke sini, lah waktu tadi Anda pengin ngaji itulah ba'ith. Ba'ith itu adalah krentek greget di dalam hati untuk melakukan kebaikan. Dan itu karunia besar dari Allah, maka sambutlah krentek kemauan untuk berbuat baik. Kalau Anda yang pertama kali datang ke majelis ini, waktu krentek tadi ada keinginan saya pengen ngaji di Al-Qurdi, lah kalau tidak Anda turuti, Anda akan dengan televisi. Anda akan di sana. Tapi di saat ada kemauan baik, sambut. Itu kata Imam Haddad. Al-Ba'ith. Jadi kalau ibu ada kemauan baik, sudah. Turuti ini. Waman akramahullahu bihadzal ba'ith, waman dan barang siapa akramahullahu yang Allah telah memuliakannya bihadzal ba'ith, dengan adanya keinginan untuk melakukan kebaikan, tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan, falya'rif qadrahu almunif, hendaknya ia tahu kadar kemauan yang dititipkan oleh Allah di dalam hatinya yang sangat mulia itu. Tahu bahasanya itu adalah kemuliaan itu baik Allah memilihmu. Wal ya'lam, hendaknya ia mengetahui, annahu min a'zami ni'amillah, itu termasuk paling agungnya nikmat Allah, paling besarnya nikmat Allah adalah tiba-tiba kok ibu pengin ngaji, tiba-tiba pengin bangun malam, tiba-tiba pengin silaturahmi, tiba-tiba ingin melakukan kebaikan, namanya ba'ith. Yang telah diberikan oleh Allah alaihi kepada orang tersebut. Allati la yuqaddaru qadruha, yang tidak bisa diukur kebesaran kadarnya. Seperti seberapa sih agungnya nikmat ini? Oh, enggak bisa diukur. Jadi kalau Allah menggerakkan hati Anda tiba-tiba kok pengin ngaji, itu nikmat besar. Karena itu nikmat besar, jangan Anda lalaikan. Biasanya hawa nafsu, entar ajalah. Itu acara televisi bagus, sinetron bagus, macam-macam. Padahal sudah ada ba'ith, aku pengin ngaji. Makanya yang menang ini, datang ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walayublah syukruha, tidak mungkin orang bisa mensyukuri secara sesungguhnya. Walayublah, tidak akan orang bisa menjangkau, bisa sampai melakukan syukur yang sesungguhnya atas nikmat besar tadi. Jadi begitu agungnya nikmat kerentek, nikmat greget, nikmat kemauan yang diberikan oleh Allah di dalam hati seorang hamba, sehingga kalau kita mensyukuri gak akan bisa kita. Falyubalih, tapi pun demikian hendaknya, falyubalih, hendaknya ia terus menerus bersungguh-sungguh fi syukrillahi, mensyukuri Allah Ta'ala ala ma manahahu, atas apa yang Allah berikan, wa aulahu, dan apa yang Allah karuniakan kepadanya, wa khassahu, dan Allah telah mengkhususkan anda dengan keinginan berbuat baik, mim baini ashkalihi, di antara orang-orang yang sama. Kalau berbicara televisi, anda punya TV, tetangga juga punya TV. Kalau berbicara tidur enak, anda juga senang tidur enak, tetangga juga senang tidur enak. Apalagi ngantuk, anda punya ngantuk, tapi dia juga punya ngantuk. Tapi kok anda datang ke sini, itu kenapa? Itu loh yang harus disyukuri. Kalau tanya sinetron, ternyata juga masih banyak. Biarpun ngaji, ada yang senang sinetron, biarpun harus perlahan-lahan jauhi sinetron ya. TV ya masih banyak senang, tapi kok bisa ngaji? Kenapa ini? Itulah yang dibelikan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah. Karena Allah telah khassahu, telah menghususkan min baini asykali, di antara teman-temannya, wa akronihi, sahabat-sahabatnya. Fakam, masya Allah, tolong dilihat. Fakam, alangkah banyaknya. Min muslimin, orang muslim. Muslim dia. Balagha umruhu, umurnya sudah sampai 80 sanatan, 80 tahun. Wa akthar, atau mungkin lebih. Lam yajid hadzal ba'ith, enggak pernah tergerak. Ini ada orang sampai umurnya 80 tahun hampir mati, enggak pernah kenal pengajian, enggak pernah hadir masjid, enggak pernah majlis. Padahal umurnya sudah tua. Maka ini diingatkan oleh Imam Haddad, syukuri anda bisa datang ke sini. Itu Allah yang menggerakkan, Allah yang pilih. Sebab ada orang tua, tetangga kita ada tua, masya Allah umurnya sampai berapa hari lagi kita tidak tahu. Tapi enggak pernah. Bahkan kadang saking betul-betul tidak dipilih oleh Allah, biarpun dikirim mobil ke rumahnya enggak mau berangkat. Bahkan mungkin kalau dikasih duit pun belum tentu mau dia. Karena memang orang tidak dipilih oleh Allah. Tapi begitu sebaliknya, kalau sudah dipilih kadang bayar rela. Saya hilang pekerjaan saya enggak apa-apa, yang penting saya bisa ngaji. Kesenangan saya entar, yang penting saya bisa ngaji. Karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sampai 80 tahun tidak pernah punya rasa rindu untuk berbuat baik ini. Walam yatukhu yauman minad dahri, dan tidak pernah terketuk oleh ba'ith tadi, hatinya tidak pernah terketuk, walam yatukhu, tidak pernah mengetuk hatinya kemauan tersebut, yauman, pada suatu hari, minad dahri, dalam sepanjang waktu. Jadi ada orang sampai umurnya 80 tahun tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan. Kasihan, itu orang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal muridi, maka hendaknya bagi seorang murid, kita itu murid yang mencari ridho Allah, murid menuju mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ayat cita-cita bersungguh-sungguh fitaqwiyati, untuk menguatkan ba'ith, untuk menguatkan kemauan. Kalau sudah ada kemauan, tambah lagi, diiming-iming lagi. Pertama, saya pengin ngaji. Ini kemauan yang kecil. Tambah lagi, dengan ngaji saya bisa silaturahmi. Dengan ngaji saya dapat rahmat. Dengan ngaji saya dapat doa para malaikat. Dengan ngaji, akhirnya semakin kuat itu. Jadi kalau sudah ada kerentek, langsung cari. Misalnya, ya Allah, aku pengin bangun malam. Ada orang lain kok bisa bangun malam. Tiba-tiba anda tergerak pengin bangun malam, langsung tanya kepada para ustaz, faedahnya bangun malam apa itu? Biar tambahku kuat kemauan bangun malam. Pahalanya apa sih? Jadi cari sebab agar kita semakin rindu untuk menuruti kemauan hati kecil tadi. A'ni hadzal ba'is, maksudnya wa khiftihi, menjaga. Wa ijabati, dan sambut itu keinginan tadi. A'ni hadzal ba'is, maksudnya ba'is tersebut sambut. Wa taqwayat fa taqwiyatuhu, dan cara menguatkan kemauan baik tersebut, cara menguatkan kerentek yang baik tersebut, bidzikri lillahi, dengan zikir kepada Allah, wal fikri, dan bertafakkur, ma indallah fi ma indallah, apa yang ada pada Allah, maksudnya surga, ridho Allah, mikir siksa dari Allah yang mengerikan, dan juga wal mujalasati li ahlillah, duduk dengan orang baik. Siapa sih temanmu? Nah kalau temannya orang yang suka main apa gitu, ya ikut-ikutan nanti. Pertama sih gak suka gaplek, tapi kita sering duduk nongkrong sama orang main gaplek. Mestinya kan 4 orang. Lah kok yang satu sakit, eh sini sekalian. Padahal mula-mula gak mau ya. Ya sekali-kali, bawa. Lah kok kalah, penasaran, besok saya harus mah menang terus. Ini mula-mula begitu. Jadi dengan siapa engkau berteman? Tapi kalau berteman dengan orang soleh, itu akan ketularan. Karena rahmat yang diturunkan kepadanya, kita pun kena. Maka mujalah satu ahlillahi, duduk dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, orang soleh, itu membawa kepada semangat untuk berbuat baik. Wa khiftuhu, dan dijaga itu baik. Kerentek semangat yang ada di hati itu dijaga. Bil bu'ti an mujalasatil mahjubin, dengan menjauhi dari duduk bersama-sama orang mahjub, orang yang memang ditutup hatinya oleh Allah. Salat enggak, silaturahmi enggak, ngaji enggak, awas jangan suka duduk dengan orang-orang seperti itu. Wal i'radu, dan berpaling an waswasati syaitan, berpaling, jangan didengar ajakan setan. Pak, ini acara paling bagus hari ini, enggak pernah terjadi ini di televisi. Nanti enggak? Tatanya apa, ada SMS. Saksikan film ini, teman. Awas loh, filmnya bagus nih. Ya Allah, mau ngaji ada begini, ya. Mau ngaji ada SMS begini. Lah itu namanya waswas setan. Tolak. Oh, tidak. Jangan macam-macam. Langsung habis tuh SMS. Wa ijabatuhu, dan cara mengkabul, menjawab yang namanya krentek tadi, kemauan yang ada di dalam hati, yubadir bil inabati, kembali, segera kembali. Yubadir, bersegera. Bil inabati, kembali kepada Allah. Jadi sering banyak mengadu kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau tiba-tiba tergerak hatinya, ya Allah, aku kok pengen bangun malam, langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, bimbinglah aku ya Allah. Wa yasduku fil iqbali ala Allah, dan dia serius, jujur di dalam menghadap kepada Allah. Wa la yatawana, jangan lambat-lambat. Wa la yusawwifa, jangan menunda-nunda. Wa la yatabata, jangan pelan-pelan. Wa la yuakhir, jangan mengakhirkan. Waqad amkanathu al-fursatu, waqad, dan telah amkanathu, telah memungkinkan baginya, al-fursatu, kesempatan. Falyantahisha, hendaknya ia manfaatkan. Allah beri kesempatan untuk ngaji, jangan menunda-nunda. Kalau nunda-nunda itu setan sudah yang mempengaruhi hati kita. Wal yahdar, awas dengan istilah min ghadin ba'da hadin, jangan bilang nanti. Kalau sudah ada pengajian minggu ini, tidak usah bilang bulan depan aja ya saya datang, tidak usah sekarang. Kata setan, bulan depan juga masih ada, anda sekarang. Jangan sampai terbiasa dengan kata ghadan au ba'da ghadin, nanti atau nanti. Fa inna dzalika min amali syaitan, menunda-nunda itu adalah perbuatannya setan, setan yang menggoda. Wal yuqbil, hendaknya ia menghadap. Wala yatashabbat, wala yatathabbat, jangan sampai yaitu lumuh, malas-malasan, enggak mau. Wala yata'allal, jangan banyak beralasan, aduh besok pagi kan harus ke kantor pagi-pagi, besok pagi, wah hanya alasan nih Allah, anak masih kecil-kecil, padahal anaknya juga gak ngapa-ngapain, dibawa ke masjid pun diem, cuman emang dasar orang malas. Alasan aja, anak-anak, nyusui, besok pagi, suami, macam-macam, ini ya, ini alasan ta'allal. Bi'adamil faraq, gak punya kesempatan. Kalau orang pernah dipanggil oleh Allah kok beralasan dengan kesibukan, percayalah dia akan semakin sibuk. Yakin tuh. Kalau sudah dipanggil oleh Allah untuk ibadah, ayo ngaji. Alasan apa? Saya sih lihat besok semakin sibuk dia. Tapi kalau dipaksa, tidak, ini untuk Allah, Allah akan longgarkan semuanya dan rezekinya utuh. Jadi jangan urusan Allah lalu bilang saya sibuk. Kalau pengin sibuk, sibuk untuk Allah, masa sibuk untuk manusia? Kalah Allah. Wa adamu salahiyati, jangan berkata aku enggak pantas. Mau ngaji, aduh aku orang jelek kayak begini masa ngaji. Ini setan sebetulnya. Haji, saya belum siap, saya masih bandel ya. Mumpung masih bandel cepat. Haji bandel bisa haji. Dengan haji nanti bisa baik. Mumpung masih muda sekarang. Kadang-kadang ini ada godaan, masih muda ini. Atau saya enggak pantas. Saya enggak pantas ngaji, saya jelek begini masa ngaji. Wah, enggak, jangan begitu. Qala Abu Rabi' rahimahullahu taala, Abu Rabi' seorang minas salihin waliullah berkata, "Siru hai kaum, siru, berjalanlah engkau. ilallahi, kepada Allah. Lakukan ini semuanya. Ini berjalan kepada Allah. Ngaji, ibadah, sholat, itu berjalan. Berjalanlah engkau kepada Allah. Urjan, biarpun dalam keadaan pincang. Wa makasir, dalam keadaan kita ini, makasir itu ada yang, pokoknya enggak benar. Ada yang terpatahkan kakinya, pincang, atau kaki patah, atau ini sengkleh, apa misalnya, kayak orang stroke, ibaratnya begitu. Jadi digambarkan, kalau pengen menuju kepada Allah, jangan nunggu saya sehat. Dalam keadaan sehat, yuk menuju kepada Allah. Jadi, siru ilallah, pergilah menuju Allah. Ayo ngaji, biarpun banyak penyakit. Jujur bu, kalau seandainya diberi Allah lah sakitnya, subhanallah, alangkah senangnya dia memaksakan diri pergi ke masjid. Kalaupun mati di masjid, husnul khatimah, daripada mati lagi nonton film. Cuman semoga panjang umur semuanya. Walatan tadirus sehata, kalau kamu dalam keadaan sakit jangan nunggu sehat. Sekarang aku harus ngaji. Kalau nunggu sehat, iya kalau sehat. Kalau bablas mati, sudah tidak pernah ngaji, mati lagi. Fa'inantidharas sihati, karena nunggu sehat itu batolatun, termasuk apa, kemalasan. Batolah itu adalah orang yang enggak punya aktivitas. Batolah kemalasan. Jadi kalau saya nunggu-nunggu ya malas, hakikat malas. Waqala Ibnu Athaillah As-Sakandari fi hikamihi, Ibnu Athaillah menyebutkan dalam hikmahnya, ihalatukal amala, engkau mengalihkan amalmu, ala wujudil farahi, sampai datangnya kesempatan, itu min ru'unatin nafsi, itu ada penyakit di dalam jiwa dan hatimu. Jadi hawa nafsumu itu. Jadi kalau kamu, kenapa kamu? Kamu kapan ngaji? Entar saya kalau sudah punya rezeki. Kenapa kamu tidak begini? Entar kalau saya sudah punya waktu. Nah ini terus, kalau sudah biasa entar-entar, itu hatinya yang rusak, ketahuilah tidak akan kebuka kebaikan-kebaikan bagi orang tersebut. Maka dari itu bersyukurlah. Kami yakin, kalau bicara sibuk, ada orang yang di rumahnya ada kesibukan. Dan kami yakin ada orang yang di rumahnya ada anak yang masyur. Kami yakin tidak semuanya ini orang yang plong berangkat ke sini. Ada yang berat meninggalkan di rumahnya itu, ada. Tapi ketahuilah, semakin berat itu semakin gede pahalamu. Ini maka syukuri itu nikmat. Sudah dalam keadaan sibuk di rumah repot ya. Mungkin ada yang lupa tidak makan malam, takut terlambat, masya Allah perut yang lintir-lintir gitu. Itu masya Allah tambah gede pahalanya. Ini dah. Maka dari itu bu, pengajian ini pun juga tidak boleh lebih dari 9.30. Makanya kita upayakan pengajian kami di mana-mana adalah upaya sore sudah selesai, sehingga besok yang mau ke kantor, yang ke sawah-sawah, yang biasa bangun malam tidak pernah terganggu, karena pengajian itu kita tutup di waktu yang sore, 9.30, mundur-mundurnya 9.45. Tapi hari ini awal alhamdulillah, nanti 9.30 insya Allah sudah selesai. Wallahu a'lam bisawab. Silahkan, ada yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya kepada Buya Yahya tentang masalah apa ya, susuk itu yang kemasukan ke tubuh, baik emas ataupun benda lainnya. Bagaimana hukum susuk? Itu aja. Kembali bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya Yahya yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini saya sebelum bertanya mau berkenalan dulu dengan Buya Yahya. Kebetulan saya itu panitia pengajian imtihan atau akhir sana Desa Kubang Wungu Utara. Pada kesempatan ini saya ingin sekali memberikan doa pada Buya Yahya, semoga panjang umur dan diberi kekuatan sehat, kekuatan lahir dan batin, sehingga nanti pada acara kami bisa hadir. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Buya Yahya yang saya hormati, pertanyaan saya tentang kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyam al-ayah. Yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dalam 6 hari. Dan pada ayat lain surat Yasin tempatnya ayat 82 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka terjadilah ia. Yang saya tanyakan Bu Yahya yang saya muliakan, punya maksud apa sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sampai 6 hari? Banyak pertanyaan dari saya, hanya itu saja. Sebelumnya saya berterima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya Yahya yang kami hormati, kami dalam kesempatan ini mau bertanya, apakah sama hukumnya antara bunga bank dengan SHU atau bagi hasil dalam perkoperasian? Yang dimaksud di sini, misalnya. Dalam kesempatan ini saya mau bertanya, apakah sama hukumnya antara bunga bank dengan SHU dengan SHU hasil bagi hasil sisa hasil usaha di perkoperasian bagi hasil. Di sini misalnya kami menanamkan modal sebesar 110 juta dalam bentuk uang. Dalam perjanjian koperasi itu setiap bulannya kami mendapatkan hasil 1.350.000 rupiah selama 3 tahun, dan setelah 3 tahun uang modal itu akan kembali. Dan yang ditanyakan, apakah uang tersebut termasuk dalam kategori riba atau tidak? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sampaikan. Kami di sini mau bertanya mengenai hal yang mewajibkan mandi besar, terutama yang melahirkan bayi. Bagaimana orang yang melahirkan bayinya dengan sesar, kemudian kapan dilakukannya mandi besar tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya muliakan, saya mau bertanya, baca Yasin fadilah bagaimana dan apa saja fadilahnya? Sudah itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang susuk. Kita berbicara tentang berdandan. Bagi seorang wanita memakai perhiasan emas maka hukumnya halal. Tapi orang harus paham perhiasan itu di luar kulit. Bagi seorang laki-laki pakai emas hukumnya adalah haram. Tapi kalau ada laki-laki makan emas ya enggak haram, karena bukan di bagian luar. Ibu-ibu makan emas juga enggak apa-apa, asalkan tidak membahayakan kesehatan juga tidak apa masalah. Termasuk susu itu pada dasarnya kalau bicara tentang yang terlihat oleh mata, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, kalau tidak membahayakan kesehatan maka tidak ada masalah. Seperti hal-hal mubah yang lainnya, seperti kita masukkan air, kalau memang tidak mengganggu kesehatan tidak ada masalah. Biarpun itu seorang laki-laki memasukkan susu emas, kalau tidak mengganggu kesehatan maka itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah bukan masalah memasukkan ini. Jadi antara emas dengan duri dengan enggak apa, pokoknya enggak berbahaya, enggak ada masalah. Sekarang permasalahannya keyakinan ilmu perdukunannya itu yang bermasalah. Bukan susuknya, kalau susuk enggak ada masalah. Kalau memasukkan sesuatu ke dalam badan, maka ilmu perdukunan keyakinan biar awet muda, biar enggak mati-mati, macam-macam. Itu yang urusan perdukunan, itu yang haram. Jadi tidak diperkenankan susuk ada keyakinan-keyakinan yang demikian itu tidak boleh, karena itu urusan ilmu pedukunan. Sehingga bisa disimpulkan enggak perlu kita pakai susuk-susukan. Nah, kemudian kalau mau tobat mau diambil, lah kalau bisa diambil. Kalau tidak diambil tobatnya gimana? Sudah nyesel saja dulu saya urusan dukun. Tapi nanti bagaimana? Oh, ya sudahlah, enggak ada masalah, enggak usah pusing. Waktu tobat kok. Tidak usah pergi ke dukun lagi, namanya enggak tobat itu kalau pergi ke dukun lagi untuk mencabut karena duit lagi nanti. Jadi itu urusan perdukunan. Jadi kalau susuk di dunia perdukunan hukumnya haram. Tidak ada perlunya kayak begitu. Cuman ada sebagian bukan ilmu perdukunan, hanya jenis pengobatan ya, ada namanya tusuk jarum ya. Itu tapi kan ditarik lagi itu. Bukan dimasukkan ke dalam. Kalau memang ada seorang ahli dalam ilmu medis, tatanya mengatakan itu harus ditanam besi, tanam emas di dalamnya, maka itu boleh karena memang petunjuk daripada dokter. Tapi kalau sudah urusan perdukunan itu hukumnya haram, karena urusan dengan dukun itu sendiri haram. Jangankan kon susuk, bukan susuk pun adalah haram. Dukun, alhamdulillah, dukun itu tidak takut kepada Allah, sholat mah enggak, ngaku bisa melihat yang gaib, ngeramal-ramal segala macam. Itu adalah hati-hati urusan dengan dukun, menjadikan tidak diterima sholat kita 40 hari kalau mempercayainya, kita masuk bab syirik. Hati-hati. Jadi itu susuk, yang pernah punya susuk ya tinggal tobat kepada Allah. Apakah harus pergi ke dukun lagi untuk mencabut susuk? Enggak usah, sudah selesai ceritanya, dan dicari pun enggak ada mau kemana, karena itu ikut aliran darah katanya. Jadi ikut aliran darah, dan tidak, kalau memang tidak membahayakan. Dan sebenarnya itu apa namanya, yang apa nah, menurut dokter ya, dokter itu berjalan, kadang-kadang juga membahayakan yang demikian itu, kalau karena ikut aliran darah. Sudah sebaiknya tidak usah ikut-ikutan semacam itu, sudah. Bukan sebaiknya, wajib tidak boleh ikut-ikutan kita ini. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Allah Maha Pengampun. Sudahlah, pas saya tidak mau susuk-susukan lagi ini. Ada orang pengen ilmu kebal, pengen macam-macam, ada pengen cantik, pengen dicintai sama suaminya. Ibu kalau pengen cintai suaminya, ngabdi yang benar, sopan santun ya. Seorang suami pengen dicintai sama istrinya, yang baik, yang perilakunya, akhlaknya. Ada orang datang kepada saya minta ilmu pilot, Buya saya punya ilmu mahabbah agar istri saya sayang dengan saya. Oh, saya punya ilmu mahabbah. Oh iya, ntar dulu saya pulang dalam. Mau dikasih ilmu mahabbah? Iya Buya. Memangnya kenapa istrimu? Istriku tuh saya pulang tuh marah-marah terus. Ilmu mahabbah ini, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan berperilaku baik kepada istriku, tidak mentak-mentak, tidak marah-marah, kasih nafkah ini beres. Oh, itu ilmu mahabbahnya. Gimana istri bisa cinta, Bu? Enggak pernah dikasih nafkah, ngomong enggak lembut ya. Jangan urusan sama dukun, urusan kepada Allah dan Rasulnya. Selamat nanti. Para ulama-ulama soleh, kasih doa-doa. Kemudian masalah Allah, kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, idza arada syai'an. Nah, kalau Allah menghendaki hari ini jadi-jadi. Allah bisa saja menghendaki Anda langsung begini, enggak usah pakai proses, Bapak Anda menikah, bisa. Tapi kenapa Allah? Begitulah. Jadi Allah itu di dalam menciptakan makhluknya pun ternyata memberikan pendidikan kepada kita. Perlu proses. Itu hikmahnya. Jadi proses itu perlu. Jadi jangan semuanya instan pengen jadi. Kalau pengen alim, belajar dulu. Orang pengen khusyuk, latihan khusyuk. Allah sendiri memberikan. Padahal Allah kalau menciptakan langit bisa sehari. Kun fayakun, jadi langit dan bumi. Nah, ada penurusan ini sebetulnya kembali kepada masalah nyerah kepada Allah. Jadi apa yang Allah lakukan tidak boleh kita tanya. Sebetulnya kita harus bingung, kenapa ya Allah kok taruh hidung di sini? Coba di sini kan. Ya sudah begitu, sudah Allah taruh. Jangan banyak tanya, kalau banyak tanya nanti banyak yang aneh. Kenapa kok ada orang jahat ya? Kenapa ada orang baik semuanya? Nanti macam-macam ya. Kenapa begini? Kenapa begini? Itu terlalu. Nah, jadi kalau urusan Allah tidak boleh ditanya. Cuman kita bisa mencari hikmahnya. Hikmahnya pendidikan untuk kita agar kita itu dalam menjalankan sesuatu ngerti ada perlu proses waktu. Nah, ini jadi nggak usah buru-buru. Allah saja bisa menjadikan langit sehari langsung, sedetik, sekejap jadi langit bumi. Tapi kenapa Allah membuat 6 hari? Apakah Allah tidak mampu? Oh, tidak. Allah mampu. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Kenapa? Justru itu kebesaran Allah. Jadi dalam keadaan mampu, yang maha mampu pun ternyata Allah memberi contoh. Allah maha mampu, enggak perlu Allah itu perlu dengan malaikat aslinya. Allah tidak butuh dengan malaikat yang mencatat amal karena Allah tahu. Tapi Allah menciptakan malaikat karena Allah maha kuasa, justru menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap malaikat itu adalah wakil-wakil Allah karena Allah tidak mampu mencatat amal sehingga Allah menyuruh malaikat mencatat amal. Ini syirik, Allah maha tahu. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah jangan ditanyakan, karena kita apa yang kita lakukan itu yang harus dipertanyakan. Baik, kemudian masalah riba. Kita harus tahu riba itu ada macam-macam. Pernah di sini belum dibahas ya? Riba itu ada namanya riba yad, riba nasiah, ada riba gharib, ada riba fadl. Ada riba fadl, riba itu berlebihan, misalnya jual emas dengan emas. Emas 1 gram ditukar, dijual dengan emas 1 gram koma berapa. Itu ada ribanya. Dan ketahuilah urusan riba itu tidak harus merugikan. Kadang tidak merugikan, tapi tetap riba. Contohnya, jual beli emas tidak kontan. Saya beli emas. Ke Ustaz Salahuddin. Punya emas. Cuman karena saya terlanjur seneng Ustaz, emasnya saya ambil dulu, bayarnya besok. Tidak boleh, sebab jual beli emas dengan uang, uang itu nakat. Nakat itu adalah ada kesamaan dengan uang, maka wajib kontan. Kalau saya menunda, esok bayarannya riba. Padahal Ustaz Salahuddin diuntungkan, saya juga diuntungkan. Saya dapat emas segera, takut besok diambil orang. Maka kalau jual beli emas harus kontan. Jual beli duit harus kontan. Tapi kalau beli lemari enggak. Ini ada apa, nanti babnya ada riba, ribanya bukan riba fadl lagi. Di situ adalah ada riba yad, misalnya tidak diserahkan langsung. Ada riba nasiah, pakai tempo. Biarpun tidak merugikan itu, tapi ini jarang dibahas. Biarpun sebetulnya banyak di toko-toko emas itu biasanya banyak terjadi. Kenapa? Ya karena tamaknya orang, misalnya sudahlah ambil saja bahwa besok bayarnya. Padahal bisa disetting, kasirnya suruh pinjami duit. Saya pinjam, saya beli ke Ustaz Salahuddin harga emas 3 juta. Cuman saya belum punya duit. Ustaz, ngutang ya? Oh, haram. Terus gimana caranya? Ente pinjam ke kasir sebelah. Saya pinjam ke kasir. Hei kasir, saya pinjam duit berapa? 3 juta. Setelah saya pinjam 3 juta, saya bayar ke Ustaz Salahuddin. Baru nanti saya besok bayarnya berapa? 3 juta bayar utang, bukan bayar emas. Maka itu sah. Sebenarnya mudah nih setting, asalkan mau. Ini adalah masalah riba. Riba lain namanya gharib. Riba gharib itu adalah semua peminjaman jika dengan syarat ada kelebihan keuntungan kepada yang meminjamkan, itu riba. Saya meminjamkan 100 ribu balik 110 ribu, maka itu riba. Pokoknya ada manfaat. Kullu gharibin jarra naf'an. Ini talaqqatul a'immah bil qabul. Hadis ini sudah para a'immah sepakat mengambil 4 madhab semuanya sehingga menjadi ijma'. Semua peminjaman yang menjadikan ada manfaat kembali kepada yang meminjamkan itu riba. Sampai misalnya Ustaz Salahuddin, saya pinjami duit 1 juta. Ngembalinya berapa Buya? Ngembalinya juga 1 juta plus pijet, riba. Coba pijet lah. apalagi 1%. Ya, jadi dikembalikan ke situ. Pinjaman 10 juta tadi apakah harus dikembalikan dengan tambahan atau tidak? Kalau harus ada kembaliannya, maka itu haram, itu riba. Ini. Kemudian syirkah, kerjasama, itu ada aturannya. Ada yang menanam modal, ada yang bekerja, ada yang sama-sama nanam modal. Biasanya modal dengan modal dipadukan, lalu dikembangkan, nanti bagi hasil. Bagi hasilnya itu adalah tidak bisa dipatok dari awal-awal. Akan tapi nanti kalau sudah dihitung ada untung. Misalnya Bu Haji 10 juta, saya 10 juta, Sosolotin 10 juta, ini 10 juta dikumpulin ya di sebuah koperasi lalu dikembangkan. Setiap bulan dihitung untungnya berapa. Setelah untung baru dibagi. Ini benar. Karena ini 10 juta, 10 orang berarti 10% semuanya kan? 10. Nah, untungnya pas sebulan 10 juta berarti dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau begitu, cuman banyak koperasi ternyata juga masih ada riba. Katanya bantuan dari pemerintah untuk membuat koperasi. Ternyata benar, koperasi membuat koperasi. Saya minjem duit 200 ribu, tapi saya nanti kembalikan 202 ribu. Tapi nanti alasannya di akhir tahun nanti dikembang. Itu kan? Dikembalikan kepada anggota koperasi. Loh kok pusing? Daripada nanti dikembalikan mending enggak usah diambil. Enggak dosa. Memang orang pusing itu. Dari awal saja enggak usah diambil, enggak usah dikembalikan juga karena enggak usah diambil. Sekarang diambil. Saya pinjam 100 ribu, baliknya 110 ribu. Betul, dikumpulin 10 ribunya katanya dikumpulin. Setelah akhir tahun dikembalikan. Bagaimana hukumnya? Tetap tidak boleh karena saya pinjam 100, kembali 110 itu hakikat riba. Tapi kan nanti pada akhirnya dikembalikan. Baik. Kalau memang nanti harus dikembalikan, mending enggak usah diminta tambahan, nanti enggak usah dikembalikan, selamat. Jadi kita kembalikan kepada hakikatnya semacam apa? Kalau memang bagi hasil itu benar aturannya, yaitu wajar. Jadi memang sesuai dengan bagi hasil. Bukan begini. Setelahutin saya nanam modal duit 10 juta. Tapi tolong untungnya setiap bulan kasih 1 juta. Saya ngatur Allah nih. Memangnya Ustaz Salahuddin harus untung? Bisa saja bangkrut kan? Ini saya kurang ajar kepada Allah. Harus untung. Gak benar. Jadi yang namanya kerjasama, saya titip modal Ustaz Salahuddin duit 10 juta. Ustaz Salahuddin yang bekerja. Kalau ternyata bangkrut, Ustaz Salahuddin rugi tenaganya, saya rugi uang. Sama-sama tanggung bersama dong ruginya. Masa Ustaz Salahuddin harus saya sekek? Kalau rugi, bangkrut, kembalikan 10 juta. Giliran saya untung, saya dapat. Enggak enak dong Ustaz Salahuddinnya. Ini memang sering orang dicekik oleh dunia-dunia lembaga keuangan itu ya, karena kebodohannya. Kadang-kadang Masya Allah, apalagi yang renten itu, semoga Allah menghapus renten. Semoga enggak punya utang semuanya. Uniknya, hari ini pinjam, besok sudah enggak bayar loh ya. Cuman masih mau saja, hari ini pinjam, besok sudah nyicil. Belanjanya belum sempat ini. Hari ini pinjam, besok nyicil. Tapi memang mau betul. Subhanallah. Jadi baik-baik, Masya Allah. Tidak boleh nyekup kelompok, sebab di sana banyak orang soleh juga ya. Kita tidak menyebut suku Jawa, tidak menyebut suku Madura, tidak menyebut suku Batak, tidak menyebut suku Cina, tidak ini, karena di sana juga ada orang soleh. Baik, ya. Tidak ada Batak, tidak ada Jawa, tidak ada ini. Karena saya ke Medan, orang Batak baik-baik juga banyak. Di Jawa penjahat juga ada. Jadi semuanya sama. Jadi tidak sampai kita. Baik. Kemudian masalah nah, tadi kami sebutkan yang mewajibkan mandi adalah melahirkan bayi atau bakal bayi dengan cara wajar atau tidak wajar. Biasanya saya sambung begitu. Dalam buku kecil saya itu ada. Jadi yang namanya wajib mandi melahirkan itu wajib mandi asalkan yang dilahirkan adalah bayi atau bakal. Bakal bayi itu apa? Keguguran. Jadi keguguran bayi atau bakal bayi melalui cara wajar. Wajar itu mana? Melalui kemaluan. Atau tidak wajar. Tidak wajar itu apa? Sesar. Jadi wajib mandi tidak bu? Wajib. Selesai. Kapan wajib mandinya? Ya setelah selesai sesar. Kemudian tidak ada nifas. Kalau ada nifas maka boleh tidak mandi bu? Masih bingung ibunya separuh yang jawab ini. Bapak-bapak lebih fasih ini ya. Mandi boleh bu? Mandi besar? Enggak boleh karena ada nifas. Jadi kalau ibu habis melahirkan itu dilihat kalau ada darah nifas maka ibu jangan mandi besar, cukup keramas saja yang bersih itu saja. Kemudian masalah Yasin Fadilah, Yasin Fadilah boleh dibaca. Memang ada orang mengatakan Yasin Fadilah itu tidak boleh dibaca karena merubah Al-Quran. Oh, bukan merubah Al-Quran. Yasin Fadilah itu ibu membaca ayat sambil ditaamuli sebetulnya. Jadi misalnya, bukan saja Yasin Fadilah, kita bisa membuat Al-Fatihah Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan gitu ya? Kemudian setelah itu berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang penguasa alam semua semesta. Lalu ditambahi doa, ya Allah, ya Allah, puji syukur kepada-Mu. Ar-Rahmanir-Rahim, irhamna ya Rabb, irhamna ya Rabb, irhamna ya Rabb. Maliki yaumiddin, salimna ya Rabb, yaumiddin ya Rabb, salimna ya Rabb, salimna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inna ya Rabbana 'ala dzikrik wa khusrik wa syuhna. Nah, membaca ayat setelah itu berdoa, boleh atau tidak? Boleh dong, membaca ayat ta'amul. Satu ayat dibaca doa, satu ayat baca doa, satu ayat baca doa, merenungi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi walad-dhalin. Doa ya Allah, setiap ayat berdoa boleh. Maka Yasin Fadilah itu termasuk jenis ini. Jadi boleh, karena Yasin Fadilah itu tidak ada yang memotong ayat. Ayat sempurna ada do, ayat sempurna ada do. Kecuali alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un rabbil alamin, ya enggak kurang ajar sama ayat itu. Tapi Yasin Fadilah sempurna. Cuman biasanya itu karena dengki, Bu. Karena dengki orang baca Yasin Fadilah syirik. Karena merubah Al-Qur'an. Mana merubah Al-Qur'an? Enggak ada, itu doa sisanya. Adapun keutamaannya, ya, keutamaannya seperti doa-doa itu. Doanya minta apa di situ? Kan ada doa-doanya. Jadi keutamaan namanya Yasin Fadilah itu adalah Yasin yang ada doa-doanya. Ya, dia sesuai dengan doanya, ibu minta apa saja yang dikabul oleh Allah insyaallah. Jadi masalah keutamaan itu macam. Jadi kalau membaca Al-Qur'an keutamaannya banyak, membersihkan, menjadikan hati tambah iman, mengundang hidayah dari Allah, menjadikan apa kuat akidah, itu adalah fadilah daripada membaca Al-Qur'an. Adapun Yasin Fadilah tidak beda dengan yang lainnya. Dalam kemudian biasanya Yasin itu dikhususkan untuk orang-orang yang meninggal dunia, padahal jika yang lainnya juga boleh, hanya karena ada Iqra'u Yasin ala mautakumnya. Bacalah Yasin untuk orang yang telah meninggal dari kalian. Ini jadi ini ada hadis-hadis Nabi tentang membaca Yasin, sehingga Yasin itu menjadi ayat-ayat idola di kampung-kampung. Baca Al-Qur'an yang lainnya enggak bisa kecuali Yasin sampai hafal, Ibu-ibu. Enggak apa-apa. Daripada enggak hafal semuanya kan. Cuman ada orang memangnya ayat Al-Qur'an cuman Yasin tok. Kenapa dengan Al-Baqarah? Ini bodoh, Al-Baqarah memang ada aturan lain. Sebab yang ada hadisnya tentang Yasin. Sampai ada kemarin seorang profesor katanya, oh ini, itu jamaahnya bilang, ini orang kenapa setiap doa kok pakai Al-Fatihah? Kenapa ada Al-Baqarah? Memangnya ayat ajib bahlul itu. Ada hadis riwayat Imam Muslim, kalau berdoa itu tolong dibarengi Nabi Muhammad dapat kabar gembira dari malaikat, Absyir ya Muhammad bin Nurain. Bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya. Mabahuma ya. Apa itu? Fatihatul kitabi wa khawatimil baqarati, surat Fatihah dan akhir Baqarah. Kalau kamu berdoa maqara ta harfan minha ila wa utita. Jadi kalau kita berdoa membaca Fatihah dibarengi dengan Fatihah akan dikabul oleh Allah. Makanya kita lagi berdoa langsung al Fatihah. Karena hadis Imam Muslim ini bukan Al-Baqarah, sakit itu. Memang orang kadang-kadang begitu dan pakai ngejek itu. Sampai teman yang hadir itu kayak bahasa ngejek, ini Al-Fatihah, Al-Fatihah. Memangnya ayat kenapa ada Al-Imran sama Al-Baqarah? Ajib, bodoh ditambah-tambahin itu. Al-Fatihah itu memang, makanya para ulama kita setelah doa langsung al, karena memang ada. Dan juga kadang dibarengi dengan amanar rasul. Dan di dalam tahlil itu sendiri dikumpulkan antara Fatihah dengan amanar rasul, biasanya dipepetkan ke bagian doa. Karena memang itu amanar rasul paling akhir biasanya. Nah, baru nanti doa setelah itu al Fatihah. Memang ada hadis lagi riwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Baik, ini saja Bapak. Cukup ya. Waktu bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Tolong dihadirkan niat di hati. Semoga Allah mengampuni orang yang di kiri kanan kita. Dihadirkan siapa? Dihadirkan yang di kiri kanan kita. Semoga Allah menjadikan ini orang di kiri kanan kita ini kita hadirkan. Saling mencintai karena Allah. Dan jangan lupa kirimkan. Semoga pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita diberikan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. dan hadirkan di hati, hilangkan kebencian dengan sesama kita. Khususnya yang hadir tempat ini, mungkin ada Anda punya masalah dengan ayang yang hadir di sini, hilangkan itu semuanya. Bersihkan, bersihkan hati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah marhamna wa la ta'dhibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan ilmu yang manfaat. Muliakan kami dengan keistiqomahan ya Allah, dan berikan kelak kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan ibadah. Muliakan kami dengan ketaatan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Ya Allah, seperti kau mudahkan kami di sini, mudahkan kami kelak kumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti kau mudahkan di hari ini kami hadir di sini, mudahkan kami untuk senantiasa menghadiri tempat yang mulia. Ya Allah, ampuni ya Allah semua yang di tempat ini, wabil khusus kami yang berbicara ya Allah. Jauhkan kami dari pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkan ilmu. Ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Berikan kepada kami rezeki yang halal yang bersih. Bersihkan kami dari rezeki yang halal. Jika ada di antara yang hadir masih mempunyai rezeki yang haram, maka ya Allah, gantilah yang halal, yang bersih ya Allah, dan ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, yang masih ya Allah mempunyai pekerjaan kotor ya Allah, pekerjaan yang tidak kau ridhoi, maka gantilah dengan pekerjaan yang kau ridhoi ya Allah, dengan gaji yang lebih banyak dan penuh berkah ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh-solehah, yang bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan teman-teman yang baik. Muliakan kami dengan sahabat-sahabat yang mulia. Ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan orang tua yang mulia. Muliakan kami dengan anak yang mulia. Muliakan kami dengan pergaulan yang baik. Ya Allah, kami yang ada di tempat ini ya Allah adalah mengharap rahmat darimu, mengharap pengampunan darimu, maka berikan rahmatmu dan pengampunanmu. Yang ingin menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau cintai, yang kau ridhoi, yang menjadikan sebab engkau ridho pada mereka ya Allah, yang menjadikan sebab mereka mulia di hadapanmu. Dan ya Allah, jauhkan kami dari zina, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina, mukaddimah zina, dan segala kekecian yang ada sangkut pautnya dengan syahwat ya Allah. Jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah, jauhkan kami dari riba. Jika ada di antara kami yang masih berurusan dengan riba ya Allah, sungguh kami mencintai mereka, gantilah ya Allah. Jauhkan dari riba, jauhkan dari riba, dan gantilah dengan yang halal, yang bersih, yang lebih banyak, penuh berkah ya Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha kuasa, bagimu itu sangat mudah ya Allah, semuanya sangat mudah ya Allah. Yang belum punya anak, karuniakan kepada mereka anak yang soleh solehah, yang bakal dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, panjangkan umur kami. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka dan kami semua, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah, iman. Iman ya Allah. Dan jadikanlah ucapan kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.